Bicara bisnis, pemerintah, pengusaha, dan PLN akhirnya sepakat mengenai besaran kenaikan tarif dasar listrik sebesar 10-15% dan maksimal 18%. Sebelumnya, kalangan pengusaha memprotes PLN yang menerapkan kenaikan TDL hingga lebih dari 30%. Meski demikian, para pengusaha berharap pemerintah segera mengeluarkan peraturan presiden mengenai kenaikan harga itu dan mengajak pengusaha dalam membahas penjelasan atas perpres tersebut. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, selain penerbitan perpres itu, apalagi yang diharapkan oleh pengusaha pasca kenaikan TDL ini? Ya, kita harapkan pemerintah ini jangan begini caranya dong lain kali, karena psikologisnya kan akhirnya barang itu naik semua di mana-mana, bukan karena kita naikkan listrik. Cuma ini juga karena waktunya nggak tepat, karena menjelang habis orang bayar uang sekolah, mendekati puasa, lebaran. Jadi semua psikologisnya jadi naik semua barang-barang yang sebenarnya nggak ada urusan dengan listrik. Kan seperti bawang merah itu nggak ada urusan dengan listrik, itu karena iklim. Cuma kan sekarang jadi campur baur sehingga akhirnya psikologis jadi orang marah-marah. Ya ini menurut saya lain kali harus dilihat itu satu. Yang kedua, kalau pemerintah itu betul-betul mau membantu kita, ya bantulah kita dalam infrastrukturnya itu dipercepat. High cost ekonominya dia kurangin. Ya enggak kita bisa compensate semua kenaikan itu daripada penurunan high cost dan lain-lain. Ya, kita bisa lebih efisien bersaing dalam globalisasi itu. Ini yang kita harapkan. Nah, beberapa waktu lalu sempat ada rencana kenaikan harga LPG. Bagaimana jika hal itu benar-benar direalisasikan? Ya, begini ya. Kita tentu nggak bisa ya. Karena pemerintah ini nggak memikirkan ad hoc semua. Ya. Dia nggak mikirkan secara keseluruhan berapa kenaikan. Ini tiap-tiap kali semua dinaikkan dan tanpa kita juga tahu waktunya. Ini memang harus diperbaiki oleh pemerintah di dalam manajemen daripada kabinetnya sendiri. Supaya ada terkoordinasi semua. Jangan sekaligus naik semua. Ini mesti step by step. Sehingga kita juga bisa menghitung daya pokok dan daya saing kita. Ini yang tidak terjadi menurut saya selama ini, dan ini yang selalu yang kita selalu katakan kepada pemerintah. Supaya jangan satu sama lain itu tidak tahu semua saling menaikkan, akhirnya kita hilang competitiveness kita, jadi orang itu lebih banyak barang import dan kita punya persaingan jadi tambah susah gitu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.